Apa kabarnya? Apa kau di sana? Baik-baik saja. Hey, aku di sini. Datang kembali memberi arti. Angkat tanganmu, lupakan duka. Teriakkanlah suaramu. Kita bernyanyi untuk semua, untuk hati, untuk rasa. Dalam hati kita, kita berjanji untuk mereka, untuk hati, untuk rasa damai hati kita. Hey, apa kabarnya? Apa kau di